السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, khususnya nikmat ilmu, nikmat amal, nikmat iman, yang dengannya kita bisa mendapatkan keberhasilan di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur seperti kesempatan di pagi hari ini, karena sekali lagi tidak ada perubahan tanpa ilmu, dan tidak ada perubahan menuju kebaikan dan menjadi orang baik, menjadi orang soleh, menjadi orang yang bertakwa itu kecuali dengan ilmu. Bagaimana tidak, Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, dan Anda jangan mengikuti sesuatu yang Anda enggak tahu ilmunya. Jadi wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, jangan Anda mengikuti sesuatu yang Anda tidak tahu ilmunya. Jadi kita enggak boleh mengikuti sesuatu yang kita enggak tahu ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua akan ditanya oleh Allah. Dalam surat Al-Isra ayat 36. Jadi kalau kita enggak boleh mengikuti sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya, berarti enggak ada langkah, enggak ada manuver, enggak ada perubahan, enggak ada kemajuan, enggak ada progres, kecuali harus lahir dari rahim ilmu. Kecuali harus lahir dari rahim ilmu, kecuali harus dimulai dari ilmu. Maka langkah pertama belajar. Karena enggak boleh ngikutin sesuatu yang Anda enggak tahu dan kita enggak tahu. Nah, ini yang harus kita tanamkan terus. Karena istiqomah itu gak mudah. Awal-awal mas semangat, ini Riyadhus Shalihin, buku yang paling tersebar di dunia setelah Al-Quranul Karim, yang paling sering dikaji, yang paling banyak dibahas, ya awal-awal. Tapi bisa gak kita istiqomah sampai menyelesaikan buku tersebut? Illa yasha Allah, kecuali kalau Allah takdirkan lain. Tapi sudah berjuang atau belum? Karena hanya dengan istiqomah kita baru bisa mendapatkan hasil yang baik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kaidah mengatakan man tsabata nabat, barang siapa yang konsisten di satu titik, maka dialah yang akan tumbuh. Dia akan tumbuh. Kalau ditanam di sebuah titik tanah, lalu beberapa hari diambil lagi, ditaruh di titik sebelahnya, diambil lagi, ditaruh di titik sebelahnya lagi, diambil lagi, lalu ditaruh di titik depannya, kapan tumbuhnya tuh benih? Nah, tumbuh-tumbuh mati yang ada. Gimana biar bisa tumbuh? Ya udah, misalnya biji cabai taruh, udah jadi apa-apain deh, di situ aja, konsisten di situ, nanti tumbuh pohon cabai bismillah. Dan begitu juga dengan kita, kalau kita loncat-loncat lalu nggak konsisten belajar dengan para ulama-ulama kita seperti Imam Nawawi rahimahullah, tidak rutin dalam mengaji, dalam belajar, yang nggak akan tumbuh-tumbuh tuh iman. Dan kita gak akan bisa menghadapi aral dan rintangan kehidupan. Ini yang harus benar-benar kita camkan jemaah sekalian. Kalau kita ingin berubah jadi lebih baik, atau berubah menjadi orang baik, jadi orang soleh, maka pertama adalah kita harus menyelami dunia ilmu. Gak harus jadi ulama atau jadi santri, tapi jadi penuntut ilmu sejati. Makanya kan dulu orang-orang tua kita walaupun bukan santri tetap di pondok, jadi petani, ada yang jadi tukang sayur, ada yang di pasar. Tapi lihat, orang dulu tuh bisa baca kitab, hadirin. Bisa baca buku-buku para ulama, bisa baca Arab gundul. Yang Arab gundul itu yang gak ada barisnya, yang gak ada harokatnya, bisa. Iya nih, coba kalau lihat kita di apa di desa, di kampung atau orang-orang dulu gitu, kita bisa baca, banyak yang bisa baca, nggak semua tuh, banyak karena bukan orang pondok, karena mereka penuntut ilmu walaupun mereka bukan santri atau bukan kiai, bukan ustadz gitu, hadirin. Maka mereka bisa baca Arab gundul, bahasa Arab yang tidak ada harokatnya. Kita sekarang, hadirin, jangankan Arab, baca baca Arab gundul, Arab gondrong aja nggak bisa kita baca. Itu udah harokat semua, ada warna-warna menjelaskan, itu tetap aja nggak bisa dibaca. Aduh, aku nggak bisa baca nih. Hadirin, kenapa itu? Karena kita tidak menjadi penuntut ilmu. Ini yang perlu kita camkan. Dan kita lihat coba, orang-orang tua kita dulu kayak begitu tuh, itu biasanya hidupnya tenang gitu loh. Ibadahnya kenceng gitu, Masya Allah. Semua tentu saja, tapi banyak yang seperti itu dan kita lihat sendiri. Maka coba tanamkan rasa syukur dan tanamkan ini adalah kebutuhan. Sebagaimana kita belajar hadisnya, kita butuh menjadi orang taat, kita butuh terhadap kesolehan, dan kita butuh akan ilmu. Ini Allah muliakan. Selanjutnya tentu saja marilah meminta terus sama Allah agar kita dikasih ilmu yang bermanfaat, bukan hanya teori, tapi ilmu yang kita amalkan, kita amalkan, kita amalkan, dan terus kita amalkan. Dan hendaknya kita benar-benar meminta, karena kalau Allah enggak kasih taufik enggak akan bisa. Kullukum dhal. Kita udah belajar hadisnya. Kak, semua kalian tuh enggak ngerti apa-apa. Dan enggak akan terima kebenaran. Enggak akan menerima ilmu kecuali jika Allah kasih hidayah. Illa man hadaituhu. Kecuali jika Allah kasih hidayah. Jika aku kasih hidayah, kata Allah, fastahduni ahdikum. Maka mintalah hidayah kepadaku. Mintalah ilmu, akses menuju ilmu, kesempatan untuk belajar. Dan begitu di depan mata, minta kepada Allah hidayah untuk menerima ilmu tersebut dan mengamalkan ilmu tersebut. Itu, hadirin. Nah, gak bisa. Jadi selalu minta pertolongan dan minta hidayah kepada Allah. Selanjutnya marilah kita perkuat syahadatin kita, penghambaan kita kepada Allah, tauhid kita. Jangan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan melakukan kesyirikan. Terus minta. Terus minta dijaga kemurnian iman kita dan kemurnian tauhid kita. Dan beribadahlah sesuai dengan tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Maka hendaknya kita selalu bersalawat dan mengucapkan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau, orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, semoga dirahmati oleh Allah, kita bersama Al-Imam Nawawi. Semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Dan hadirin yang Allah muliakan, masih berada di bab mujahadah dan di akhir bab mujahadah. Karena hadis Abu Dzar adalah hadis terakhir dalam bab mujahadah. Hadis yang sangat panjang. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan tekankan sekali lagi hadis Abu Dzar. Baru kita buka sesi tanya jawab biidznillah taala. Dan kita tambahkan apa yang belum kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Hadirin yang semoga Allah muliakan, di antara faedah atau mutiara hikmah dari hadis ini, bahwa hadis ini mengajarkan kita kesungguhan dalam berjuang. Makanya hadis ini dimasukkan Imam Nawawi dalam bab mujahadah. Mujahadah, berjuang dan bersungguh-sungguh. Dan akhir dari hadis ini juga sangat clear pesannya, innamahiya, sesungguhnya, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ini semua tentang amal-amal kalian. Sesungguhnya semua ini tentang amal-amal kalian. Innama hiya a'malukum usiha lakum. Ini tentang amal kalian. Semua kehidupan ini tentang amal kalian. Yang aku catat, aku tulis, lalu aku balas secara sempurna dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua tentang amal. Semua tentang amal. Man wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa mendapatkan kebaikan dalam kehidupannya di dunia dan nanti di akhirat, falyahmadillah, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Man wajada ghairu dzalika fala yalumanna ila nafsah. Dan barang siapa yang mendapatkan sebaliknya, maka jangan dia celak kecuali dirinya sendiri. Jangan dia salahkan kecuali dirinya sendiri. Hadirin Allah muliakan. Maka sekali lagi, berjuang di dalam hidup, sungguh-sungguh dalam beramal soleh, itu kebutuhan. Kebutuhan. Karena ini semua tentang ini. Dan kalau kita tidak berjuang, maka kita akan menyesal. Fala yalumanna ila nafsa. Jangan ada yang mencela kecuali dirinya sendiri. Dan jangan ada yang menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Salahkan diri Anda. Kalau kita gak bersungguh-sungguh, kalau kita gak berjuang, kalau kita gak menghargai setiap detik dalam kehidupan kita, setiap menit dalam kehidupan kita, setiap jam dalam kehidupan kita, setiap hari dalam kehidupan kita, lalu kita isi dengan amal soleh, lalu kita berusaha konsisten dengan itu, dan pasti berat kecuali diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin mudah. Kalau kita tidak lakukan hal tersebut, kita akan menyesal. Menyesal kita. Kita enggak endingnya tuh enggak akan, oh, saya mah segini aja cukup. Enggak. Kita menyesal. Menyesal. Fala yalumanna ila nafsa. Dan kita tuh menyalahkan diri sendiri secara tidak proporsional. Kita sudah jelaskan. Orang-orang beriman, orang yang punya iman itu kalau melakukan kesalahan, dia akan salahkan diri sendiri, tapi sesuai dengan porsi. Lalu itu menjadi titik tolak, dia bangkit lebih baik lagi ke depan. Bangkit lebih baik lagi ke depan. sebagaimana dikatakan bahwa seorang muslim itu kalau ditimpa sesuatu musibah atau sakit, maka itu akan menggugurkan dosanya. Wa mau'idzah lahu fi ma yastaqbilu min umri. Dan itu akan menjadi nasihat berharga untuk masa depannya. Untuk masa depannya. Sebagaimana dikatakan oleh Salman, musta'tiban fi ma baqi. Musibahnya itu, sakitnya itu, dan mungkin tergelincirnya dia, itu akan menjadi titik tolak bangkit untuk masa depannya. Dan dia akan lebih semangat lagi kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Adapun orang yang gak beriman, seperti unta yang kalau diikat gak ngerti kenapa diikat di sini. Ketika dilepaskan juga gak ngerti kenapa dilepaskan. Jadi orang beriman itu menyalahkan dirinya sesuai dengan porsi sehingga hasilnya itu positif. Kembali ke Allah. Tapi kalau gak beriman, atau benar-benar tidak bersungguh-sungguh, lalai, zalim, isinya maksiat, sekali lagi, dia akan mengalami fase menyalahkan diri sendiri yang sangat liar, dan itu sangat menyiksa dia. Dan kita sudah bahas bagaimana penyesalan seorang ibu atau ayah jika terjadi sesuatu pada anaknya. Saya tuh ada seorang ibu, anaknya minta izin untuk pergi keluar di malam hari sama teman-teman. Dia sama anak remaja ingin keluar. Lalu ibunya kasih izin. Dan emang ini anak baik. Nah, ini anak baik. Dan jarang keluar malam. Kerjanya belajar, belajar, belajar, belajar, belajar, belajar. Anak ini baik. Minta izin suatu hari, mungkin ibunya bilang, ya ini anak perlu refreshing, perlu dikasih reward lah, udah belajar, prestasinya juga bagus. Dikasih izin. Lalu pergi ke tempat umum, lalu di sana ada keributan, dan ini anak ditusuk. Gak jelas sama keributan. Dan anak bukan biang ribut, enggak. Dan gak ikut keributan tersebut. Tapi dia berada di sana, kena tusuk, meninggal. Itu ibunya nyeselnya minta ampun. Dan nyalahkan diri sendiri. Kenapa saya kasih izin? Kenapa saya kasih izin? Kenapa saya kasih izin? Kenapa saya kasih izin? Kenapa saya kasih izin? Tersiksa. 2 tahun gak bisa move on. 2 tahun. Hidup dalam bayang-bayang. Menyalahkan diri sendiri. Sengsara. Sengsara. Penyesalan yang sangat luar biasa. Nyesel gak? Anak udah meninggal. Padahal siapa yang tahu? Dan anaknya cuma ke tempatnya aja. Ke tempat umum aja. Tapi di situ ada keributan. Siapa yang tahu? Qadarullah wa syafa'a. Dan ibunya juga gak apa-apain, gak marah. Cuma bilang, iya. Boleh. Kenapa saya kasih izin? Kenapa saya kasih izin? Nyeselnya luar biasa. Nyeselnya luar biasa. Subhanallah. Makanya itu kan dikatakan para ulama klasik. Saya akan bersungguh-sungguh. Demi Allah saya akan bersungguh-sungguh. Demi Allah saya akan bersungguh-sungguh. Kalau saya selamat itu berkat rahmat Allah. Dan kalau sebaliknya paling tidak saya gak menyalahkan diri saya sendiri. Saya gak diserang sama diri saya sendiri. Itu mereka tahu hakikat. Kali ini. Mereka ngerti ilmu kejiwaan. Ilmu jiwa mereka ngerti. Menyakitkan, disalahkan diri sendiri itu sangat menyakitkan secara liar ya. Itu yang dikatakan Amir bin Qais. Amir bin Abi Qais. Amir bin Abdul Qais. Demi Allah saya sungguh-sungguh, demi Allah saya sungguh-sungguh, demi Allah saya akan sungguh-sungguh. Sampai begitu. Kalau saya selamat, alhamdulillah. Itu rahmat. Tapi kalau sebaliknya, paling enggak, saya enggak disalahkan diri saya sendiri. Jadi sampai mereka secara makna kan, ya udah deh, ya udah kalau kalau sebaliknya, ya disiksa secara fisik, tapi jangan sampai disiksa secara hati. Double terus gak mati. Padahal disiksa secara fisik aja udah sangat menyakitkan. Dan semoga kita tidak terkena satupun azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah merahmati kita dan memberikan ampunan bagi kita. Tapi itu sangat menyakitkan. Dihantui. Itu gak bisa tidur. Bengong. Semuanya gak enak. Makan gak mau. Aktivitas malas. Dihantui, dihantui. Kenapa saya kasih izin? Kenapa saya kasih izin? Itu bayangkan. Itu kita gak mengatakan hal kecil ya. Tapi itu penyesalan dari sebuah perbuatan yang bisa jadi gak ada unsur maksiatnya. Cuman karena izin aja. Gimana penyesalan di hari kiamat terhadap maksiat-maksiat kita dulu? 2 tahun loh. Cuman karena, bukan kita gak meremehkan sekali lagi. Tapi 2 tahun. Karena masalah dikasih izin aja. Dan anaknya bukan anak. Bukan anak. Bukan anak dunia malam. Enggak. Dan waktunya juga waktu pada maghrib gitu loh. Terus kasih pulang ini. Dikasih ini, dikasih izin. Saya tidak tahu apa yang dilakukan anaknya di malam tersebut, tapi dari segi waktu, terus tempatnya juga masih tempat publik yang cukup aman. Bukan tempat-tempat yang dunia malam dan seterusnya. Itu aja 2 tahun nyeselnya. Jadi bayangin gimana penyesalan seseorang di hari kiamat kelak terhadap dosa-dosanya. Terhadap maksiat-maksiatnya. Ini satu case, satu blunder lah gitu. Dan nggak tahu. Beda kalau anaknya bilang, maaf, aku mau izin, mau zina. Ya udah boleh. Itu jelas clear haram. Tapi kalau cuman, aku mau keluar makan ya, makan malam. Tiba-tiba di tempat restoran keributan ditusuk. Itu, orang tua mana yang ngerti? Dan itu nyeselnya 2 tahun. Jadi gimana penyesalan orang gak sholat? Bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali. Tapi tahunan gak sholat. Bagaimana penyesalan seorang wanita gak berhijab dan ngebuka auratnya? Bukan sehari, 2 hari, 3 hari. Tapi tahunan ngebuka hijabnya. Bagaimana penyesalan orang gak puasa Ramadan? Bukan satu bulan, 2 bulan. 20 tahun dia gak puasa Ramadan. Bagaimana penyesalan suami yang zolimin istri? Dan istri yang gak taat sama suami. Bukan 1-2 bulan. Sepanjang pernikahan begitu. Lalu bagaimana penyesalan orang anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya? Bagaimana penyesalan orang tuanya gak didik anaknya dengan benar? Sehingga anaknya maksiat, sehingga anaknya durhaka. Sehingga anaknya gak tahu iman, gak tahu akidah, gak tahu mana tauhid, mana syirik. Gak ngerti berbuat baik. Dan bahkan bukan hanya gak dididik, bagaimana penyesalan orang tua yang merusak anaknya dan menjadikan anaknya ahli dunia. Karena metode pendidikannya adalah hanya kasih harta, kasih harta, kasih harta, dan tidak ditanamkan iman. Itu gimana penyesalan di hari kiamat? Capek memang. Emangnya didik anak gak capek? Capeknya minta ampun, jungkir balik. Makanya itu tadi. Kita harus berjuang, bersungguh-sungguh kalau gak menyesal. Ini kebutuhan. Bagaimana penyesalan orang-orang gak ikut kajian, gak menuntut ilmu. Padahal media menuntut ilmu benar-benar membuat kita dimanjakan hari ini. Tapi satu pun gak ada yang diikutin. Meninggal dan satu pun kitab ulama gak ada yang pernah dibahas. Bayangkan, dikasih umur 50 tahun, 60 tahun, satu pun kitab ulama gak ada yang pernah dia bahas. Satu pun surat Quran gak ada yang pernah dia kaji tafsirnya. Gimana penyesalan mereka? Luar biasa, hadir. Lalu bagaimana mereka apa namanya udah nyesal, lalu ditambah lagi mereka dengar pidatonya si syaitan itu, si iblis, yang kita sudah bahas kemarin, Ibrahim ayat 22. Tiba-tiba syaitan cuci tangan. Innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Allah memberikan janji-janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Kalau saya janjikan kalian dan saya ingkari janji saya. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Saya tuh enggak bisa punya kuasa terhadap kalian. Saya enggak punya power untuk menggelincirkan kalian. Illa an da'utukum fastajabtum li. Saya cuma bisa memprovokasi, merayu, menggoda, lalu kalian mau ikut. Fala talumuni walumu anfusakum. Ya celah saya dong, celahlah diri kalian. Itu apa nyeseknya kayak apa tahu ya? Pihak yang diikuti selama hidup dan membuat membuat kita bermaksiat kepada Allah, tiba-tiba depan kita cuci tangan. Jangan nyalain saya, kalian yang salah. Aduh, subhanallah. Jangan salahin saya dong. Kalian yang salah. Kenapa mau ikut saya? Pernah gak sih bisnis gitu, ditipu gitu? Ditipu sama teman sendiri. Di awal bisnis tuh dibilang, untungnya banyak. Wah, apa ini gak mungkin rugi. Wah, pokoknya janjinya di surga. Tiba-tiba berantakan. Duit kita habis 100 juta misalnya. Terus begitu kita nuntut, jangan salah saya kan cuma bodoh-bodohin Anda. Kenapa Anda mau dibodohin? Bayangkan kita digituin, kenapa Anda mau dibodohin? Saya kan cuma bohong aja. Ini fake semua. Kenapa kalian mau? Harusnya mikir, mana ada bisnis untung kayak begitu. Gimana sih perasaannya? Oh, kita udah rugi 100 juta. Nah pertanyaannya, kita udah rugi berapa miliar mungkin karena ngikutin si iblis. Mungkin miliaran loh. Sebagian banyak orang tuh ngabisin dana miliaran karena ngikutin si iblis. Miliaran. Habisin uang miliaran untuk hal-hal yang haram. Miliaran. Tiba-tiba dia cuci tangan. Tiba-tiba dia cuci tangan. Subhanallah, itu nyeselnya kayak apa? Contoh ibu tadi, cuman gara-gara izin aja, itu nyeselnya 2 tahun lebih. Gimana nyesel gak sholat? Gimana nyesel gak berhijab? Gimana nyesel gak puasa? Gimana nyesel gak zakat? Gimana nyesel gak sedekah? Gimana nyesel gak bantu orang? Gimana nyesel gak beriman? Gimana nyesel gak sabar? Kenapa saya gak sabar waktu itu? Kalau saya sabar, rumah tangga saya gak berantakan kayak waktu itu. Dan saya ditanya oleh Allah SWT. Saya gak berbakti sama orang tua saya. Dan seterusnya. Dan jemaah yang Allah muliakan. Memang sekali lagi gak mudah untuk berjuang dan bersungguh-sungguh. Makanya minta pertolongan kepada Allah. Amalkan hadis ini. Fastahduni wa ahdiku. Minta hidayah kepadaku. Minta hidayah untuk mengamalkan. Minta hidayah untuk bisa berjuang dan bisa bersungguh-sungguh. Minta. Karena semua hal-hal besar itu butuh kesabaran. Gak mudah. Makanya kata para ulama, kullu jalilin minal umur la yudruku illa sabar. Semua hal-hal mulia, semua hal-hal yang tinggi, semua hal-hal besar tidak akan bisa dicapai kecuali dengan kesabaran. Tidak akan bisa dicapai kecuali dengan kesabaran. Makanya perintah dan pesan Allah di akhir surat Ali Imran apa? Ayat 200 yang kita sudah bahas, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, sabar dan kuatkan kesabaran Anda. Panjang apa kuat-kuatan nafas kesabar. Jangan Anda kalah sabar dari musuh Anda. Jangan Anda kalah sabar dari orang-orang yang buruk. Anda harus lebih sabar dari mereka. Kalau Anda harus lebih sabar dari syaitan, misalnya syaitan aja sabar godain kita. Dalam tanda kutip ya, artinya kontinunya nggak ada lemah-lemahnya. Anda harus lebih sabar dari itu. Warabi itu dan tetap siaga di pos. Jangan pergi-pergi, tetap siaga. Jangan merasa aman. Jangan meremehkan, tetap siaga kata warabi itu. Tetap siaga di pos. Di pos perbatasan, ya, siaga di pos. Wattaqullah dan bertakwa kepada Allah la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Dan hadirin Allah muliakan. Banyak orang yang lupa fakta yang dijelaskan para ulama klasik kita. Sebagai contoh dijelaskan oleh Imam Al-Asma'i. Kata beliau, man lam yahtamil dhulla ta'lim sa'atan baqiya fi dhullil jahli abada. Ini sebagai contoh. Man lam yahtamil dhulla ta'lim sa'atan baqiya fi dhullil jahli abada. Barang siapa yang tidak sabar berada di posisi rendah ketika belajar. Maksudnya apa? Orang yang belajar itu kan harus memposisikan dirinya rendah. Rendah di hadapan firman Allah. Rendah di hadapan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rendah di hadapan ulama. Rendah di hadapan guru. Coba cek semua pakar pendidikan. Kalau ada murid yang merasa tinggi di hadapan gurunya, kira-kira dia akan berhasil. Dia akan berhasil. Kalau ada murid merasa lebih pintar daripada kurikulumnya, kira-kira ada murid berhasil. Murid itu harus merendah. Belajar itu harus merendah. Dan itu merati kerendahan hati. Pokoknya harus belajar. Karena dengan belajar yang benar, jadi penuntut ilmu sejati, kerendahan hati kita benar-benar diasah. Karena kita gak akan bisa dapat ilmu yang bermanfaat kecuali dengan rendah hati. Dan merendah serendah-rendahnya sebagai seorang hamba. Gak akan bisa kita dapat ilmu. Kecuali dengan merendah. Sombong gak akan dapat. Gak akan dapat. Ujub gak akan dapat ilmu. Ilmu itu hanya bisa didapatkan dengan merendah. Itu juga dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i. Gak ada satupun orang mendapatkan ilmu dengan memusungkan dada dan menganggap dirinya besar. Gak ada kata Imam Syafi'i. Bi'izzi nafs itu gak ada. Hanya dengan dhul, kata Imam Syafi'i. Hanya dengan merendah baru bisa dapat. Itu juga dibawakan oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Semua ulama menyatakan demikian. Bahwa untuk dapat ilmu Anda harus merendah. Dan untuk merendah kan berat. Harus bersungguh-sungguh, harus mujahadah, harus berjuang. Kan kita punya ego hadirin. Kita pengen, ego kita ingin selalu terlihat, selalu tampil, selalu dapat panggung, selalu dipuji, diangkat-angkat orang. Siapa yang dari awal inginnya direndahkan oleh gurunya, kan ada yang mau pengennya diangkat-angkat sama gurunya, tiba-tiba gurunya marahin, direndahkan, waktu gurunya itu mendidik, marah dia. Karena menuntut ilmu itu harus merendah, kalau gak akan dapat ilmu. Sama, jadi anak yang berbakti itu harus merendah di hadapan orang tua. Kalau anaknya udah merasa tinggi, merasa lebih hebat dari orang tuanya, ya orang tua diinjak-injak hadirin, orang tua ditinggalkan, orang tua diacuhkan. Untuk jadi anak yang berbakti, mau setinggi apapun, mau PhD kayak, mau lulusan luar negeri kayak, dia harus merendah di hadapan orang tua. Baru dia akan jadi anak yang berbakti. Semua konsepnya demikian. Jadi barang siapa yang tidak sabar untuk merendah pada saat belajar, sesaat aja, baqiya fi dhullil jahli abada, maka dia akan terus berada pada kondisi hina dan rendah karena kebodohan selama-lamanya. Dia akan berada dalam kondisi rendahnya jadi orang bodoh, hinanya jadi orang bodoh selama-lamanya. Dalam kesempatan lain sebagai ulama pakai bahasa sarkasme, barang siapa yang gak sabar merendah dalam belajar, maka hendaknya dia bersabar dalam kondisi hinanya sebagai orang bodoh selama-lamanya. Jadi, opsinya cuma dua, Anda sabar, belajar, lalu Anda akan mulia, dan itu gak lama kok. Atau Anda sabar jadi orang bodoh selama-lamanya. Jadi orang bodoh itu butuh kesabaran juga, kata para ulama. Bahasa sarkasme, dan iya, susah loh. Karena begitu kita bodoh, akan ada masalah, akan salah jalan, akan buat masalah. Dan quote-unquote itu menyiksa. Maka lebih baik kita belajar walaupun berat, karena jadi orang bodoh jauh lebih berat. Itu poin. Ikut kajian, sholat, puasa, zikir, itu berat. Tapi jadi orang bodoh dan pelaku maksiat jauh lebih berat lagi. Jauh lebih berat. Jadi kita gak bisa menghindari. Gak bisa menghindari beban berat. Gak bisa. Kalau Anda gak masuk sini, Anda masuk sini. Dan semuanya. Makanya kan ada quote mengatakan, pendidikan tuh mahal. Pendidikan tuh mahal. Bayar uang sekolah segala mahal. Tapi jadi orang bodoh jauh lebih mahal. Untuk jangka waktu ke depan. Jauh lebih mahal. Ditipu orang. Dizolimi orang. Dipermainkan orang. Dan seterusnya mahal. Jadi mendingan uang itu dialokasikan untuk pendidikan. Karena kalau kita jadi orang bodoh, kosnya jadi jauh lebih mahal. Pendidikan mahal, tapi jadi orang bodoh jauh lebih mahal. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, berjuang kalau gak kita menyesal. Berjuang kalau gak kita menyesal. Allah Ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi. Dan selalu minta pertolongan kepada Allah. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz tim selalu diberi kesehatan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan yang bertanya. Qadarullah saya punya masalah kesehatan, terutama mental saya. Sudah konsul ke beberapa psikolog maupun psikiater, tapi hasil diagnosanya berbeda-beda. Setelah saya ikuti kajian ini, saya paham ini berkat dosa saya. Dan sekarang saya sedang mengikuti terapi rukyah mandiri dengan baca surat Al-Baqarah. Saya tolong berikan saya tips agar sholat saya semakin khusyuk, semakin menghamba pada Allah, karena dengan sakit saya ini saya pernah berusaha baca Quran, tapi malah saya lempar Qurannya Ustaz. Na'udzubillah. Saya betul-betul tidak bisa mengendalikan diri saat itu, sedangkan suami bilang saya baik-baik saja. Ya, terima kasih. Alhamdulillah di afan mimma talaha bihi wa khatara ala kathir min khalq taqdir. Yang pertama, semoga pertanyaan ini adalah tanda Allah inginkan kebaikan kepada yang bertanya. Dan penanya jujur untuk berusaha menjadi orang yang baik, wanita yang soleha. Dan taat kepada Rabbul Alamin. Yang pertama, sekali lagi, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah dalam hadis ini, innama hiya a'malukum usiha lakum wa'ufikum iyaha. Ini semua tentang amal-amal kita. Ini semua tentang perbuatan-perbuatan kita. Maka rubahlah akar masalahnya, insya Allah hasilnya akan berubah. Jadi kalau kita ingin di halaman rumah kita tuh isinya apa, pohon pohon cabai dan kalau panen ya cabai gitu. Kalau kita ingin jadi duren, kita hobi duren misalnya, ya tinggal dirubah aja itunya, bibitnya yang ditanam itu pohon duren. Atau kita ingin ingin buah mangga, ya udah tinggal dirubah aja. Tapi selama itu pohon cabai nggak dirubah, ya udah tetap aja jadi cabai. Nggak ada cabai rasa mangga tuh, nggak ada. Jadi kita harus rubah aktivitas keseharian kita, hadirin. Buat yang bertanya, rubah aktivitas keseharian, daily activity kita harus dirubah. Itu yang pertama. Yang kedua, rukyah dengan baca Al-Baqarah sudah tepat. Nabi SAW bersabda, inna syaitan yafirru minal bayti alladhi tuqra fihi al-Baqarah. Syaitan itu akan pergi dan menghindar dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi itu sudah tepat. Tapi yang perlu ditekankan adalah penghayatan dari surat tersebut dan iman ketika kita meruqyah diri kita sendiri dan kualitas ma'rifatullah, sejauh mana kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejauh mana kita mengenal Allah, lalu atau ilmu kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membuat kita menjadi hambanya, membuat kita jadi hambanya. Itu yang hal yang paling penting. Jadi bagaimana kualitas pentadaburan kita, dan itu harus dibangun dari ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan dalam hadis Ibnu Umar dan beberapa para sahabat dikatakan kunna nata'allamul iman qabla al-Qur'an. Kita dulu tuh belajar iman sebelum Al-Qur'an. Dan riwayat-riwayat ini sahih. Mereka belajar iman sebelum Al-Quran. Artinya apa? Mereka tuh punya ma'rifatullah yang kuat. Beriman kepada Allah. Yakin dengan Allah. Itu yang dibangun. Kembali kepada Allah. Cinta kepada Allah. Bahkan begitu mendapatkan ayat-ayat Al-Quran, ya Allah itu senangnya minta ampun. Dan benar-benar diterima. Diimani. Diamalkan. Makanya Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat, itu kalau ingin baca Quran itu kayak apa ya, senangnya minta ampun. Beliau katakan kalamu Rabbi, ini firman Rabbku, senang gitu. Kayak seseorang dapat WA dari kekasihnya, seperti suami dapat WA dari istrinya, istri dapat WA dari suami, senang. Hada kalamu Rabbi, kata Abdullah bin Mas'ud, senang banget. Kita malas baca. Aduh, baca. Anak kita harus digedor-gedor dulu. Waktunya ngaji. Iya, Ma. Dulu tuh harus salat. Hada kalamu Rabbi. Maka tanamkan iman. Banyak. Terus gimana sih? Perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu hal penting. Al-Fatihah itu dibuka dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu umul Quran. Induknya Al-Quranul Karim. Dibuka dengan segala puji bagi Allah, Rabbil Alam semesta. Segala pujian. Coba renungkan. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Terus ingat kepada Allah. Ingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga ketika kita merasakan nikmat-nikmat Allah tersebut, kita akan menjadi hamba yang baik. Dan pada saat kita menjadi hamba yang baik, kita ingat. Ingat surat Az-Zumar ayat 36, alaisallahu bikafin abdah. Bukankah Allah yang mencukupkan hambanya? Mencukupkan hambanya. Jadi tanamkan ma'rifatullah. Tanamkan ma'rifatullah. Mengenal Allah. Dengan cara mengingat nikmat Allah SWT. Dan mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Pelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sama ketika kita belajar hadis qudsi ini kan tentang Allah. Kan beda dampaknya jemaah. Oh ya Allah gak zalimin saya ya. Allah haramkan kezaliman. Allah gak zalimin saya. Oh ini karena dosa-dosa saya. Ya udah dihapus aja. Ketika kita kita baca bahwa Allah dengan mudah mengabulkan permintaan seluruh manusia dan jin dari awal sampai akhir jika dikumpulkan di tempat yang sama di waktu yang sama, lalu kan kita nih ya kalau itu dengan mudah Allah berikan, apalagi kalau saya doa sendirian, nggak lebih private lagi, nggak sama, nggak di waktu yang sama dengan semua manusia. Oh kalau waktu yang sama dengan semua manusia aja dengan mudahnya Allah kasih, apalagi ini lebih private nih, yakin kita. Kita ingat kullukum ja'in, kalian semuanya lapar kecuali yang aku kasih makan, mintalah makan kepada aku akan kasih makan. Berarti di setiap hal-hal kecil sekalipun ingat Allah, minta sama Allah. Dan hayati bu, kita enggak punya apa-apa. Insyaallah Allah akan berikan hal tersebut. Hadirin, kita simpel aja, simpel aja. Kita ini ketika gak khusyuk pikiran kita kemana sih? Pikiran kita kan ke dunia atau hal-hal duniawi. Ketika kita gak khusyuk, ketika gak khusyuk kan mikir-mikir ke hal-hal duniawi. Kenapa? Karena hati kita terpaut pada itu. Kenapa hati kita terpaut pada itu? Karena data yang masuk ke dalam hati kita mayoritas tentang itu. Mayoritas tentang itu. Dan seringkali ketika kita gak khusyuk, yang ada di pikiran kita adalah sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita senangi, atau kekhawatiran. Dan kenapa kita khawatir? Karena kita suka hal tersebut dan kita khawatir hal itu kita tidak dapatkan misalnya. Jadi intinya, karena hati kita sudah mencintai hal-hal tersebut. Sehingga kita antusias untuk mendapatkan atau khawatir kehilangan. Itu kan yang secara umum membuat kita gak khusyuk ketika sholat. Berarti ini tentang cinta. Maka ini yang diperbaiki. Kalau kita mencintai Rabbul Alamin, maka otomatis hal-hal dunia itu gak bisa masuk ke dalam pikiran kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan seluruh umat muslim di dunia diberikan keselamatan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas ilmu dan semangatnya Ustaz. Izin bertanya, bagaimana kamu membicarakan mengingatkan hak dengan orang zalim atau lalai? Misalnya suami yang tidak memberikan hak istri, apakah istri boleh mengingatkan atau pasrah saja? Jazakallahu khairan. Jawabannya bukan hanya boleh, tapi disyariatkan. Nabi SAW mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih." Barang siapa melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bi lisanih. Kalau dia enggak mampu, maka ubahlah dengan lisannya. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Dan kalau dia enggak mampu, ubahlah dengan hatinya. Nah, kalau kita lihat suami kita zalim, kita berusaha ingatkan dengan lisan kita. Suami melihat istri zalim, zalimah gitu ya, atau istri yang zalim, maka suami berusaha ingatkan dengan lisan atau kebijakannya karena dia pemimpin. Beda antara peran pemimpin dan peran yang dipimpin, jelas itu berbeda. Tapi jelas perlu diingatkan. Itu yang pertama. Apa yang perlu kita ingatkan? Yang kedua. Poin yang kedua adalah pada saat kita ingatkan suami kita karena dia zalim gak kasih hak kita, coba jujur sama Allah. Kita tuh ingetin beliau karena mencari ridho Allah. Mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Lalu menginginkan kebaikan dan sayang sama suami kita, atau itu hanya sekedar untuk memperjuangkan hak kita. Atau bahkan emosi aja, karena hak kita gak dikasih. Itu yang perlu kita renungkan. Kalau kita hanya hanya karena memperjuangkan hak kita, apalagi emosi hak kita gak dikasih. Kalau hanya boleh apa enggak? Kalau memperjuangkan hak boleh, boleh. Tapi kita gak bahagia. Kita gak akan tenang hidup. Kita akan kesal, kita akan marah. Kita akan benci. Dan suasana menasihati aja penuh dengan emosi, nyerang gitu. Dan keberkahannya gak dapat. Tapi kalau kita kasih nasihat ke suami kita karena mengharapkan wajah Allah, lalu karena kita sayang kepada suami kita karena Allah, kita gak mau beliau ditanya di hari kiamat. Kita gak mau beliau diadab oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak memenuhi haknya kepada kita. Maka kita akan hidup tenang. Dan indikasinya adalah, kalau la qadar Allah, suami kita belum mengasih hak tersebut, kita gak akan terpuruk. Kita gak akan terjatuh. Kita gak akan emosi. Kita gak akan marah-marah. Karena nasihat kita semata-mata untuk mencari ridha Allah, dan insya Allah kita dapatkan itu, karena Allah gak zolim. Lalu karena sayang kepada dia, dan kita gak mau dia, atau kita gak mau beliau diadab oleh Allah. Jadi kalaupun kita nangis di malam hari, itu karena kita bukan menangisi nasib kita, enggak. Tapi kita menangisi, kita takut suami kita, yang merupakan pasangan kita itu, terjadi apa-apa di hari kiamat kelak. Lalu kita minta, ya Allah kasih hidayah kepada saya dan suami saya, kasih hidayah kepada saya dan suami saya. Itu akan membuat hidup kita tenang, bahagia di dunia maupun di akhirat. Adapun mental menuntut hak, walaupun diperbolehkan, tapi itu meribetkan jiwa kita dan membuat kita gak tenang, gak nyaman. Coba kita lihat orang-orang yang sibuk memperjuangkan haknya, capek hidupnya. Makanya hidup tuh jangan bermental memperjuangkan hak kita. Hidup itu tentang memperjuangkan hak Allah, itu hidup. Sekali lagi, hidup itu tentang memperjuangkan hak Allah, bukan memperjuangkan hak kita. Kalau kita perjuangkan hak Allah, mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, maka kita akan bahagia dan hak kita pasti dikasih oleh Allah. Ingat hadis qudsi kita, Allah haramkan kezaliman terhadap dirinya. Ini haram tu zulma ala nafsi. Aku haramkan kezaliman terhadap diriku. Gak mungkin Allah gak kasih hak kita ketika kita sudah berusaha menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Makanya kesalahan fatal untuk mencari kebahagiaan, mencari ketenangan adalah mental memperjuangkan hak pribadi. Seharusnya mental yang dibangun adalah memperjuangkan hak Allah. Karena mental memperjuangkan hak pribadi, ada dua opsi, bisa dapat, bisa gak dapat. Dan kedua opsi itu membuat kita gak nyaman, capek. Dan kalau dapat ya begitu aja. Kalau kita gak baik sama Allah juga gak bahagia. Dapat nih hak. Tapi kalau kita gak taat sama Allah, gak bertakwa, gak bahagia juga. Tapi kalau kita memperjuangkan hak Allah, kita akan bahagia. Walaupun kita gak dapat hak kita di dunia misalnya. Tapi yakin Allah akan kasih kita hak tersebut. Kalau gak di dunia, di akhirat. Allah gak akan zalim kok. Dan kalau Allah kasih di akhirat, itu jauh lebih baik. Itu jauh lebih baik. Akhirat khairul laka minal. Allah katakan akhirat itu lebih baik daripada dunia. Allah Ta'ala bisa mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz tim seluruh umat muslim diberikan taufik dan hidayah oleh Allah. Amin. Amin. Sebagaimana yang Ustaz sampaikan, menikmati kajian dan ilmu setelah mengenal sunnah. Alhamdulillah mulai menikmati seperti mendengarkan kajian walaupun belum termanage dengan baik. Pada perjalanan mengenal sunnah Nabi SAW, saya sempat terjatuh dalam maksiat dan menzalimi diri saya sendiri karena lemahnya iman saya. Bahwa ternyata Allah uji saya pada saat itu dengan mendatangkan seseorang, menjanjikan sesuatu yang akhirnya tidak dapat ia penuhi. Saya coba terus mencoba mengerti sampai saat ini. Bahwa ini karena lemahnya iman saya untuk mengerti bahwa ini ketetapan Allah yang baik buat saya, bukan karena ia jahat dan tidak memenuhi janjinya. Saya merasa terpuruk dan belum mampu, Ustaz. Saya tahu amal saya masih buruk. Saya selalu meminta tolong kepada Allah, tapi saya malu pada saat saya beramal, yang saya ingat selalu kezaliman saya terhadap diri saya. Bagaimana solusi saya Ustaz, agar saya lebih mengingat bahwa ampunan Allah itu luas dan menyerahkan pada segalanya dan menyerahkan pada segalanya pada Allah, saya malu pada Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan. Hadirin yang Allah muliakan, malu kepada Allah itu, terima kasih kepada yang bertanya ya. Dan semoga ini tanda kebaikan bagi yang bertanya. Malu kepada Allah itu positif dan bagian dari keimanan. Kata Nabi, al-haya'u syu'batun minal iman. Malu kepada Allah itu bagian dari keimanan. Ini udah bagus. Tapi sekali lagi, malu kepada Allah akan membuat kita menjadi jauh lebih baik. Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Aw kama qala. Kata Nabi SAW, aw kama qala, rasa malu itu tidak akan menentangkan kecuali kebaikan. Jadi bukan keterpurukan. Salah satunya ingat hadis qudsi kita. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Wahai hamba-hamba kalian tuh melakukan kesalahan, berdosa setiap hari. Allah bilang setiap hari. Bukan sekali seumur hidup. Bukan sekali setelah kita hijrah. Jadi ketika kita hijrah bukan berarti kita jadi orang suci atau jadi makhluk suci tanpa dosa. Allah yang bilang, kalian tetap melakukan kesalahan setiap hari. Dan aku yang mengampuni seluruh dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Mintalah ampunan kepadaku, aku akan ampuni. Dan ingat, keterangan dari Salman Al-Farisi hari ini dan kemarin, bahwa seorang mukmin ketika dia kena musibah, maka musibah itu, dia yakini itu karena dosa dia. Tapi di waktu yang sama, itu jadi titik tolak dia menjadi lebih baik ke depan. Dia akan belajar dari itu. Dia akan jadikan itu pengalaman. Dia akan jadikan itu batu loncatan. Itu. Adapun yang gak beriman, seperti unta tadi. Jadi ini momentum justru. Momentum. Pahit, ya pahit. Tapi bukankah inna idhamil jaza ma idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung tingkat kesulitan sebuah ujian. Karena akan banyak hikmah. Inna malu serius, sesungguhnya dalam sebuah kesulitan ada banyak kebaikan. Jadi ini positif. Dan jangan buka pintu syaitan untuk membuat kita malu yang overdosis, yang enggak produktif, dan itu bukan dari Allah. Minta malu, akhirnya enggak minta. Kenapa? Saya malu. Enggak pantas saya, enggak bisa. Ayo kajian, saya malu. Orang kayak saya kayaknya enggak bisa atau enggak pantas duduk di sana. Enggak bisa. Itu dari syaitan. Dari syaitan. Malu yang benar akan membuat kita malu bermaksiat. Itu poinnya. Malu mengulang kembali kesalahan. Itu. Malu terjatuh ke lubang yang sama untuk kedua, ketiga kali. Itu. Itu baru malu. Dan ingat. Nah, ingat hadis kisah tentang pembunuh 99 plus 1 nyawa. Oke, kita buat kesalahan. kita kan nggak pernah bunuh orang misalnya. Ini 100 nyawa dibunuh. Tapi pintu itu masih terbuka dan masuk surga. Oh, waktu itu aku berzina, pelacur. Ingat hadis pelacur gak? Yang dengan keikhlasannya kasih minum anjing. Ingat poinnya bukan kasih minum anjing, tapi keikhlasan, kejujuran dalam berbuat baik. Diampunin. Faghfir laha bihi. Allah ampuni dosa-dosa pelacurannya. Padahal saya khilaf, saya berzina, padahal saya udah hijrah. Oke, pelacur itu gimana? Bukan itu membangkitkan harapan kita lagi. Dan bukan menjustifikasi. Tapi lagi-lagi, tidak ada alasan malu untuk beribadah kepada Allah. Malu justru alasan untuk tidak bermaksiat, bukan tidak beribadah. Dan kalau bergeser ke tidak beribadah, berarti itu talbis iblis, permainan syaitan. Dan jangan diikuti. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan jangan diikuti selangkah demi langkah syaitan. Ini bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.